Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sejuknya alam pegunungan berhiaskan pepohonan, jurang dalam tebing dan terjal menambah harisma pesona ciptaan Tuhan. Hijau rerumputan selaksa permadani terhampar luas membentang, sungguh indah diciptakan panorama langit biru, semburat awan berarak, senak mentari nan gap gempita menggelora, semesta berbahana. Maha suci, maha aku, yang maha perkasa, tiada Tuhan selain Allah. Tapa kecil manusia di tengah hamparan dunia, kerugianlah bagi mereka yang tiada bersyukur mentafakurinya. Bilakah hati manusia terbuka untuk Tuhannya, kedamaianlah bagi mereka di saat jumpa dengannya. Menjauh mata menerawang laut hijau dan menawan, bersaut hilang mentari, tegur ombak berbuih, kilonya bak sutra putih. Burung camar berterbangan, sampan nelayan bertebaran. Tapa kecil manusia di tengah hamparan dunia, kerugianlah bagi mereka yang tiada bersyukur mentafakurinya. Bilakah hati manusia terbuka untuk Tuhannya, kedamaianlah bagi mereka di saat jumpa dengannya. Sejuknya alam pegunungan berhiaskan pepohonan, jurang dalam tebing dan terjal menambah harisma pesona ciptaan Tuhan. Hijau rerumputan selaksa permadani terhampar luas membentang, sungguh indah diciptakan panorama langit biru, semburat awan berarak, senat mentari yang teduh gegap gempita menggelora, semesta membahana. Maha suci, maha agung, yang maha perkasa, tiada Tuhan selain Allah. Tapa kecil manusia di tengah hamparan dunia. Kerugianlah bagi mereka yang tak dapat syukur mentafakurinya. Bilakah hati manusia terbuka untuk Tuhannya, kedamaianlah bagi mereka di saat jumpa dengannya. Betapa kecil manusia di tengah hamparan dunia. Kerugianlah bagi mereka yang tak dapat bersyukur mentafakurinya. Bilakah hati manusia terbuka untuk Tuhannya, kedamaianlah bagi mereka di saat jumpa dengannya. Betapa kecil manusia di tengah hamparan dunia. Kerugianlah bagi mereka yang tiada bersyukur mentafakurinya. Bilakah hati manusia terbuka untuk Tuhannya, kedamaianlah bagi mereka di saat jumpa dengannya.